أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني وأحبكم الله جميعا، نستمر إن شاء الله درسنا بقول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Pada waktu yang lalu kita sering pada qauluhu ar-rajul as-salih awi al-abdus salih. Dalam cetakan ini ada beberapa syarah. Waktu itu dari syarah Syekh Al-Utsaimin anda lanjut ke Syekh Abdul Rahman bin Hasan, jadi belok yang sebetulnya urutannya mestinya kita baca syarah beliau. Jadi baru kalau kemudian setelah kita jelaskan bahwa sih pada kaful khitab yang nyambung dengan isi isyarah terbagi tiga wajah, dan ucapan ar-rajul salih wa abdus salih di mana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa rawi di situ syak ragu apakah ar-rajul salih ataukah al-abdus salih yang kuburannya biasa dibangun oleh mereka dengan bangunan masjid yang mana itu semuanya telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan dari syarah Syekh Al-Utsaimin adalah pada qaulu banau ala qabrihi, mereka membangun di atas kuburannya. Kalimat ala qabrihi ay qabr dzalikal rajul as-salih, mereka bangun di atas kuburan orang saleh itu masjidan, sebuah masjidan. Hal itu adalah perkara yang telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la tada suratan illa tamasta wala qabran musyarrafan illa sawida. Ayari, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau biarkan gambar-gambar bernyawa, melainkan engkau hapus, engkau binasakan, engkau rusak. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya la tadkhulul malaikah surah ya tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Nah, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di mana padanya ada gambar-gambar berjawa yang dipajang, apakah baik untuk dikroyat yang dikenal ya dari acara-acara pernikahan ataupun yang lainnya, atau wisudaan, itu kan harus dipajang di rumah-rumah. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas melarang itu semua. Ya, kenapa haram hukumnya? Sebagaimana perkara-perkara yang lain yang diharamkan, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Jadi, bagaimana dengan uang atau gaya yang dibutuhkan seperti KTP, paspor? Ini perkara-perkara yang ya rukhsah atau darurat, dan darurat tubihul mahdurah. Karena darurat barakallahu fikum jami'an, nah, membolehkan perkara yang dilarang tetapi biqadril hajah, dengan hajat yang dibutuhkan. Tapi tidak boleh melampaui batas. Asal hukumnya maka haram atau tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingatkan kepada Ali terkait gambar. Hapus, ya, binasakan, rusak. Dan juga wala qabran musyarrafan illa sawaita. Dan jangan kau tinggalkan atau biarkan kuburan yang dimuliakan, yang diistimewakan, pokoknya dengan berbagai macam ya bangunan-bangunan atau yang lainnya yang jelas. Taib seperti tajsisul qabr, membedakan sebuah kuburan dengan warna putih dari yang lainnya, ini dilah. Kata Nabi kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, illa sawait, melainkan kau ratakan, samakan seperti yang lainnya, ya, hanya beri kain tanda bahwa itu sebagai kuburan. Kain itu tanda berkaitan dengan batu atau kuburan. Naam, semakna dengannya sebagai tanda bahwa itu adalah merupakan kuburan dari maqabirul muslimi, agar kain para ziar, orang yang berkunjung, yang berziarah, mereka baik memperhatikan adab-adab ziarah, karena tidak boleh ya melangkahinya, tidak boleh memakai atau menggunakan sandal, sepatu ya, dalam dengan masuk di wilayah kuburan dan yang semena dengan itu. Tapi kan hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, qauluhu sawaru fihi tilka suwar, mereka ahlul kitab sebagaimana dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Ahrasya saat melihat di kanisah tempat peribadatan orang-orang Nasara bahwa mereka itu menggambar padanya ya tilka suwar, gambar-gambar tersebut, gambar-gambar itu ayat alat tiraat yang dia lihat. Wal akrab, kata Syekh Nuhaimin, dan yang lebih dekat, annaha suratu dhalikar rajul, yang lebih dekat kepada makna yang dimaksud dari gambar-gambar tersebut yang dilihat oleh Ummu Salamah di gereja Habasya, gambar itu adalah gambar orang yang soleh itu. Suratu dhalikar rajul as-salih, bahwa yang digambar adalah gambar laki-laki yang soleh atau dianggap soleh oleh mereka. Warubama annahum yudhibuna ila suratihi ya surata ba'dis salihin, dan boleh jadi atau bisa jadi atau kadang-kadang mereka menambahkan kepada gambar orang soleh tersebut ya gambar-gambar yang lain dari sebagian salihin. Karena biasanya pada setiap tempat ada saja yang baik, ada orang yang jelek, ada pelopor-pelopor kebaikan, ada yang memberikan kedua kesalehan, ada juga yang mempelopori kejahatan keburukan. Orang-orang yang menginginkan kebaikan, mereka ingin mengenal, tetapi salah kalau dengan cara seperti yang dilakukan oleh ahli kitab, digambarlah, terus yang lainnya digambar sampai dibuat patung. Hadhihi minal muqarrab. Walaupun mataku musuhan anak ajamin muhtalibah, dan boleh jadi katanya tanah gambar-gambar tersebut dengan bentuk yang berbeda-beda, jadi arca-arca. Nah ini bukan ya, tradisi atau budaya atau kebiasaan dari umat para nabi, ya, bukan syariat para nabi, dan bukan pula ajaran Rasulullah SAW. Jadi mungkin itu dari wasawis syaitan yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada kekufuran dan kemusyrikan. Nah, ketika digambar dengan berbagai macam gambar, dibuat dengan berbagai macam bentuk seperti patung, arca, bataj, tadu, minha, suwarun, ketera, maka berkumpul di situ banyak gambar. Dan kata Nabi SAW, ulai kasyurul khalqi indallah. Kaulu ulaika syirrul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa? Li'anna amalahum hada wasilatun ilal kufri wasyirki. karena perbuatan mereka ini adalah merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada kekufuran dan kemusyrikan. Wa hadza a'zamu dzulmi wa asyaddu, kata Syekh, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar ya, dan paling dahsyat kezaliman. Maka ada wasilatan ya. Nah, ilaihi, maka selama perbuatan itu merupakan wasilah kepada kekufuran kemusyrikan, fa inna sahibahu jadirun bi ayyakuna min siraril khalqi, kalau itu merupakan perbuatan yang paling ya, nah, zalim, paling apa, berat ya, nah, keharamannya, maka pelakunya, maka sungguh pelakunya, kata Syekh, jadirun bi ayyakuna, amat sangat pantas keberadaan orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan berikutnya, fa haula'i jama'u bainal fitnataini, fitnatil qubur wa fitnatil jamaat. Di mana mereka adalah sebagai orang yang menggabungkan antara dua fitnah. Fitnah apa? Fitnah. Nah, membangun-bangun kuburan, fitnah kuburan dengan berbagai macam bangunan yang akhirnya menjerumuskan kepada kekufuran kemusyrikan, dan juga mereka nah, menggabungkan dengan fitnah tersebut fitnah gambar-gambar, fitnah patung-patung, di mana ucapan ini hada min kalam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Baik, fitnah terkubur ya, kalau kita kubur di annahum banau ala banal masjid alaiha masajid. Kenapa dikatakan fitnah? Ya, fitnah terkubur li'annahum banau al-masajid alaih, karena mereka membangun-bangun masjid di atas perkuburan. Itu dikatakan fitnah. Nah, berikan salah satu contoh dari fitnah yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin ya, bukan di negeri Naam Ajam saja, bahkan di negeri Arab pun bahkan jadi komoditas pemasukan daerah, sampai apa, bulan-bulan tertentu, misalnya di Syam atau di Aljazair, itu miliaran ya, pemasukan. Nah, dan kadang ada yang memang diada-adakan atau dibuat-buat padahal tidak ada kuburan padanya. Allah musta'an. Ini hati-hati pembodohan, dan itu yang amat sangat apa, dipertahankan atau dihidupkan oleh para penjajah ketika Prancis masuk ke Aljazair, atau ketika zaman Belanda masuk ke negeri kita, yang seperti ini yang didorong dihidupkan, yang sekarang ramai juga menghidupkan budaya situs-situs untuk wisata religi. Hati-hati, ini makar-makar para penjajah tempo dulu ya, apakah di negeri Arab atau di ataukah di negeri-negeri selain Arab, sampai penghasilan dari ya, tempat-tempat tersebut menghasilkan uang yang banyak, namun agama dan akidah mereka gadaikan dengan apa? Ancaman Allah, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sangat jelas peringatan-peringatan Rasulullah dan juga para nabi sebelumnya. Fitnah tamatil. Ya, kalau fitnah tamatil di annahum sawaru, dikatakan fitnah tamatil ya. Patung-patung, gambar awalnya kemudian patung arca, di annahum sawaru, karena mereka awalnya menggambar, fajama'u baina fitnataini, maka mereka menggabungkan antara dua fitnah, wa innama sama dzalika fitnah, dan hanyalah yang demikian itu dikatakan fitnah, li annaha sababun li saddin nasi an dinihim. Kenapa membangun kuburan atau menggambar, membuat patung itu dikatakan fitnah? Karena sungguhnya hal itu merupakan sebab untuk menghalanginya mereka dari agama mereka, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan waqulu makana kadzalik, setiap perkara yang demikian, setiap perkara yang bisa menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minal fitnah, maka sungguhnya hal itu termasuk dari perbuatan fitnah atau dari perkara fitnah yang harus diwaspadai, harus dijauhi. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, Alif Lam Mim hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira menduga mereka akan ditinggalkan begitu saja untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak akan diuji. Al-Ankabut. Jika Allah Ta'ala innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat, ya, sungguhnya mereka yang membuat fitnah terhadap mukmin laki-laki dan wanita, maksud fitnah di sini adalah ayat sadduhum, menghalangi mereka, ya, jadi kaum mukminin, kaum mukminah, dari apa? Dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitnah itu. Ai fa'alu ma yasuddunahum bihi anil. Mereka melakukan perkara yang menghalangi mereka dengannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, membangun-bangun kuburan, membuat berbagai macam fatu untuk mungkin awalnya dikenal, ya, yang kemudian di akhir kemudian sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Ketika generasi awal yang tadinya dengan ikhtisar dan mengenal kehebatan kemuliaan, baik, disebabkan dibangun hal itu di kuburan-kuburan mereka atau para pendahulu mereka, akhirnya ketika generasi berikutnya jahil terjatuh kepada kemurahan mereka, meminta-minta beribadah kepada yang dianggap soleh tersebut, bahkan kepada para nabi dan malaikat pun tidak boleh siapa saja untuk meminta, apalagi kepada orang-orang di bawah kedudukan mereka, karena itu merupakan perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian faedah dari hadis pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi hadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.